Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudara Lun, senang sekali pagi ini bisa kembali bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh Nasional dan Internasional. Inilah berita pagi edisi hari ini Jumat 9 September 2022 bersama saya Ardian Syah. Kita awali berita pagi ini dari Banda Aceh bersama laporan Subur Dani. Sudarlun PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki melantik Bustami Hamzah sebagai Sekretaris Daerah Aceh menggantikan posisi Dr. Takwallah. Prosesi pelantikan dan serah terima jabatan berlangsung di Anjungan Mata, Komplek Meligo, Gubernur Aceh, Kamis kemarin. Penunjukan Bustami Hamzah sebagai Sekretaris Daerah Aceh sesuai keputusan Presiden Republik Indonesia 29 Agustus 2022 tentang pengangkatan pejabat tinggi madya di lingkungan pemerintah Provinsi Aceh. Ahmad Marzuki dalam arahannya usai pelantikan mengatakan atas nama pimpinan pemerintah Aceh, dirinya mengucapkan selamat kepada Bustami yang telah mendapat amanah menduduki jabatan Sekda Aceh. Bustami merupakan pejabat karir yang telah banyak menghabiskan masa tugas di lingkungan pemerintah Aceh sehingga diharapkan memahami ruang lingkup kerja yang harus ditangani. Menurutnya, posisi Sekda merupakan jabatan strategis dalam pemerintahan. Seorang sekda disebut harus berperan membantu kepala daerah menyusun program kerja dan mengkoordinasikannya dengan semua satuan kerja. Selain itu, sekda juga disebut harus berperan menjalani fungsi pengawasan terhadap kebijakan, pembinaan administrasi, dan pembinaan aparatur. Sudarlun Polres Aceh Jaya mengamankan 6 orang dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Ke-6 orang yang diamankan berinisial C 39 tahun, Z 25 tahun, F 34 tahun, dan R 34 tahun. Ke-4 orang tersebut tercatat warga Kabupaten Aceh Jaya. Sedangkan 2 pelaku lain berinisial M 28 tahun, warga Aceh Besar, dan T 30 tahun, warga Aceh Barat. Kapolres Aceh Jaya AKBP Yudi Wiono menyebut penangkapan ke-6 tersangka dilakukan di 2 daerah yang berbeda yakni dalam Kabupaten Aceh Jaya maupun di Aceh Barat. Penangkapan ke-6 tersangka dalam operasi Antik Selawa 2 dimulai sejak 18 Agustus sampai 6 September. Kapolres mengatakan ke-6 pelaku ini memiliki peran berbeda. Pelaku Z berperan sebagai perantara jual-beli narkotika jenis sabu, tersangka C sebagai penjual sabu, tersangka F sebagai pemilik sabu, dan M sebagai perantara. Kemudian tersangka R sebagai pembeli ganja dan T sebagai penjual ganja. AKBP Yudi Wiono menambahkan bahwa dalam penangkapan kasus narkoba juga ikut diamankan beberapa barang bukti, diantaranya sabu seberat 38,1 gram, ganja 255,8 gram, handphone 6 unit, uang tunai 400 ribu, dan sepeda motor 2 unit. Kita lanjut lagi berita pagi ini, Sudarlun. Setelah dari Aceh Jaya, kali ini kita beralih ke Aceh Tengah bersama laporan Romadhani. Sebanyak 41 tersangka narkoba di Aceh Tengah berhasil ditangkap pihak kepolisian setempat dalam kurun waktu Agustus hingga awal September 2022. Dari 41 tersangka, satu diantaranya merupakan oknum aparatur sipil negara yang bertugas di Satpol PP dan WH Aceh Tengah, serta 2 orang perempuan. Kapolres Aceh Tengah AKBP Nurrahman Nul Hakim mengatakan barang bukti dari seluruh tersangka yang diamankan 35,65 gram narkotika jenis sabu dan 50 kg ganja kering. Para tersangka berperan sebagai pengedar, nilai uang 300 juta rupiah turut disita dalam hasil penjualan narkoba. Kasat Narkoba Polres Aceh Tengah AKP Wawan Darmawan menambahkan dari hasil pengembangan pihaknya berhasil membekuk bandar narkoba asal Loksmawe. Bandar ini memasok sabu ke Aceh Tengah, Benar Meriah, dan Aceh Tenggara. Dari hasil penyelidikan transaksi, keuangan mencapai 700 juta rupiah per bulan. Tidak hanya itu, dari bandar tersebut pihaknya juga berhasil mengungkap tindak pidana pencucian uang dari hasil penjualan narkoba senilai 300 juta rupiah. Ia menegaskan Polres Aceh Tengah tengah fokus memberantas bandar narkoba baik besar ataupun kecil. Sudarlun, setelah dari Aceh Tengah kita beralih ke Aceh Barat bersama laporan Sa'adul Bahri. Kasus perusahaan yang dinilai mengangkangi izin penambangan batu bara di Kawai 16 yakni PT Prima Bara Mahadana atau PT PBM dan PT Bumi Tambang Indah atau PT BTI berujung pelaksanaan rapat dengar pendapat dengan di gedung DPRK Aceh Barat. Perusahaan tambang batu bara dan dinas terkait dipanggil DPRK terkait tindak lanjut untuk penghentian sementara aktivitas. Wakil Ketua DPRK Aceh Barat H. Kamarudin mengatakan bahwa keberadaan PT PBM tidak memberikan kontribusi kepada daerah, mulai dari penggunaan jalan kabupaten dan stopel batu bara di ujung karang. Selama ini PT PBM tidak memberikan uang jaminan kerusakan jalan kabupaten akibat aktivitas pengangkutan batu bara. Selain itu, pembayaran sewa stopel atau tempat penumpukan batu bara di pelabuhan ujung karang melabuh juga bermasalah. Bahkan izin amdal juga telah habis. Hal ini menjadi dasar DPRK dan dinas terkait meminta perusahaan tambang batu bara itu menghentikan operasionalnya untuk sementara waktu. Perusahaan baru boleh melakukan aktivitas setelah melengkapi izin dan membayar uang jaminan yang disetor ke kas daerah sekitar 2,5 miliar rupiah. Syarat ini wajib dipenuhi perusahaan agar tidak merugikan masyarakat dan daerah. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Setelah dari Aceh Barat, kita beralih ke informasi nasional. Pertemuan bilateral dengan USTR telah dilakukan secara tatap muka pada hari Rabu malam 7 September 2022. Pertemuan dipimpin langsung Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dan dihadiri Menteri Perindustrian, Duta Besar RI untuk Amerika Serikat serta beberapa pejabat Eselon 1, Kemenko Perekonomian dan Kementerian Perindustrian. Adapun pemerintah Amerika Serikat dipimpin langsung oleh USTR Ambassador Catherine Tai. Pertemuan bilateral antara lain membahas partisipasi Indonesia dalam Indo-Pacific Economic Framework atau IPEF, juga membahas penutupan kasus sengketa dagang WTO DS-478, dukungan Amerika Serikat untuk deklarasi pada KTT G20, peran Indonesia sebagai presidensi G20 dan perkembangan pengesahan perpanjangan GSP di Kongres Amerika Serikat. Menko Erlangga menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap inisiasi Amerika Serikat untuk membentuk IFEP dan melibatkan 14 negara. IFEP merupakan inisiatif Amerika Serikat yang secara resmi diluncurkan Presiden Biden pada 23 Mei 2022 di Tokyo. Indonesia telah menginformasikan partisipasi melalui nota diplomatik KBRI Washington DC tanggal 17 Mei 2022. Ada 14 negara yang berpartisipasi dalam IFEP. Indonesia mengharapkan melalui IFEP akan memperkuat ikatan di kawasan Indo-Pasifik yang sangat strategis yang akan menentukan kekuatan ekonomi global pada dekade mendatang. Darlun, kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Aksi penembakan massal kembali terjadi di Amerika Serikat. Seorang pria menewaskan sedikitnya 4 orang dan melukai 3 orang lainnya dalam rentetan penembakan selama berjam-jam di Memphis, Tennessee pada Rabu waktu setempat. Pelaku berhasil ditangkap setelah pengejaran yang dilakukan polisi. Dilansir kantor berita AP, kepolisian mengidentifikasi tersangka sebagai Yehezkiel Kelly, pemuda berusia 19 tahun ditangkap dengan 2 senjata di kendaraannya. Pelaku telah ditahan Departemen Kepolisian Memphis dan kantor Sheriff Shelby County. Kepala Polisi Memphis, Carolyn Davis, pada konferensi pers mengatakan pelaku Kelly diduga telah membunuh korban pertamanya tepat setelah tengah malam pada hari Rabu dan melakukan aksi penembakan di lokasi lain di kota Memphis pada sore dan malam hari. Setidaknya ada 8 TKP yang berbeda, termasuk pembajakan mobil dan penembakan di sebuah toko lokal. Kelly bahkan telah menyiarkan secara langsung salah satu aksinya di Facebook. Otoritas mengeluarkan perintah kepada warga untuk berlindung saat penembakan sedang berlangsung. Belum diketahui motif penembakan massal ini. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai di batas kota, demikian informasi pagi di Jumat 9 September 2022. Informasi pagi Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali esok pagi pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pagi ini bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Darulun, wassalam. We'll be right back.